panjangnya di sini ada penyebutan masalah bahwa dia baru mengenal, penanya baru mengenal manhaj salaf, kemudian sudah memahami tentang bid'ah, sudah mengerti tentang bid'ah, cuman dalam penerapannya kadang masih sulit membedakan antara bid'ah atau bukan. Ya, salah satu contohnya adalah membiasakan membaca Al-Quran sehabis sholat maghrib. Apakah termasuk bid'ah? Mengingat hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Taip, di sini perlu diketahui bahwa perintah dalam syariat itu ada yang sifatnya perintah mutlak dan ada perintah yang muqayyad, perintah yang terikat. Iya, perintah yang terikat, baik terikat dengan tempat tertentu atau terikat dengan waktu tertentu. Dan ada yang sifatnya mutlak. Ya. Adapun perintah yang sifatnya terikat dengan waktu tertentu, dengan apa? Dengan sesuatu yang tertentu, maka kita amalkan pada apa yang, pada tempat atau waktu yang diikatkan dengannya. Misal doa masuk WC yang dikaitkan dengan tempat atau pada waktu, maka doa ini jangan dibaca ketika mau makan misalnya, atau pada tempat-tempat yang lain, karena doa ini terikat dengan apa? Mau masuk WC atau mau masuk masjid, atau ketika doa-doa yang mau makan, ketika turun hujan. Ini doa-doa yang seperti ini terikat dengan waktu dan tempat. Ini apa? Ini perintah yang syariat yang terikat dengan waktu dan tempat, maka kita amalkan sesuai dengan apa namanya? Ya, kaitannya apa-apa yang syariat mengaitkannya pada waktu atau tempat tersebut. Ya, adapun perintah yang sifatnya mutlak, ya, sifatnya mutlak, maka kita kerjakan juga secara mutlak. Misalnya Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoa kepadaku, saya akan jawab. Mutlak perintah berdoa. Kapan dan di mana? Di mana saja. Kan begitu. Maka disyariatkan seorang berdoa kapan dan di mana saja selama bukan pada tempat-tempat atau waktu yang terlarang. Tempat-tempat yang terlarang untuk sholat, untuk berdoa padanya. Ya, dia kerjakan kapan dan di mana saja karena mutlak. Demikian pula fadkuruni adkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ini perintah mutlak, dikerjakan kapan dan di mana saja. Iya, kapan dan di mana saja. Dan kaidahnya, kaidahnya perintah yang sifatnya mutlak tidak boleh diumumkan kecuali dengan adanya dalil. Sebagaimana perintah yang sifatnya perintah yang sifatnya mutlak tidak boleh dikaitkan pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, kecuali dengan adanya dalil. Dan perintah yang sifatnya terikat tidak boleh diumumkan kecuali juga dengan adanya dalil. Ya, jadi yang mutlak dikerjakan sesuai dengan kemutlakannya, ya, dan yang terkait dikerjakan juga pada tempat-tempat atau waktu yang dikaitkan dengannya amalan tersebut. Ya. Dalam hal ini termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk perintah mutlak. Diperintahkan membaca kapan dan di mana saja. Ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Ya kan begitu. Berdiri, duduk, baring, boleh membaca Al-Quran mutlak. Maka tidak boleh mengaitkan membaca Al-Quran ini pada waktu dan tempat tertentu kecuali dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil. Ya. Maka di sini membaca Al-Quran sehabis salat maghrib asalnya tidak ada masalah. Diperbolehkan. Dia masuk dalam perintah mutlak. Ya. Nah, dan kalau dia membacanya rutin setiap kali habis maghrib, maka kalau tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, maka kita katakan diperbolehkan, tapi jangan diyakini di situ merupakan tempat khusus disunnahkan. Jadi diperbolehkan dia membaca Al-Quran terus menerus habis sholat maghrib, cuman kalau memang tidak ada dalil yang menunjukkannya bahwa di situ waktu habis maghrib merupakan tempat yang disunnahkan membaca Al-Quran misalnya, tidak ada dalil, maka kita katakan dia tetap boleh mengerjakannya karena ada perintah mutlak. Cuman jangan dia meyakini bahwa apa, habis maghrib itu waktu khusus atau ada keutamaan khususnya, ya, atau tidak boleh di tempat lain, harus di habis maghrib saja. Ya, karena kapan dia meyakini bahwa habis maghrib itu ada keutamaan tertentu baca Al-Quran padahal tidak ada nasnya, atau dia katakan yang paling utama atau harusnya habis maghrib saja baca Al-Quran, ya, maka di sini dia telah mengkhususkan perintah yang sifatnya mutlak. Kan begitu. Dia telah mengaitkan sesuatu perintah yang sifatnya mutlak, dan ini bisa tergolong pada bid'ah. Ya. Maka kesimpulan dalam masalah membaca Al-Quran habis maghrib, diperbolehkan dia mengerjakan terus-menerus, apalagi misalnya kalau dia seorang yang tidak punya waktu di tempat lain kecuali waktu itu, diperbolehkan dia terus-menerus dan menjadikannya suatu rawatibah, kebiasaan, ya, untuk membaca Al-Quran habis maghrib. Ya. Cuman jangan hanya saja jangan dia yakini bahwa habis maghrib punya keutamaan lebih dibandingkan waktu yang lain, atau jangan dia meyakini bahwa waktu yang paling pas atau yang diperbolehkan baca Al-Quran hanyalah habis maghrib saja. Ya. Nah, kalau dia tidak meyakini keyakinan seperti ini, maka dibolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quran walaupun sehabis maghrib terus menerus. Ya. Nah, Allahu a'lam.